memiliki kekokohan dikarenakan ilmu itu membawa kepada keyakinan dan menghilangkan keraguan. Apabila seseorang yakin tanpa ragu dalam suatu permasalahan, maka dia akan kokoh, walaupun dia sendirian, karena dia bersikap berpegang teguh dengan ilmu yang dia miliki, dan dia yakin apa yang dia pegangi, apa yang dia lakukan adalah itu hak tanpa ragu lagi. Itu di antara ilmu yang bermanfaat, menjadikan pemiliknya mempunyai sikap yang sabat. Berbeda dengan ahlul hawa, yang mereka tidak berpegang dengan ilmu walaupun mungkin memiliki ilmu. Dijelaskan oleh para ulama, ahlul hawa adalah ashabul intikal, at-tanakul, orangnya mudah berpindah-pindah, mudah berubah-ubah, talawun. Ini sifatnya ahlul hawa, yang mereka bukan dengan ilmu dalam memegangi suatu permasalahan, bukan dengan ilmu ketika bersikap pada suatu permasalahan, yaitu dengan hawa nafsunya, sehingga tidak ada keyakinan padanya, tidak ada kekokohan padanya, yang adalah tanakul atau intikal, bermudah berpindah dari satu sikap ke sikap yang lain, mudah berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, yang penting sesuai dengan hawa nafsunya. Maka hendaknya banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita itu kokoh di atas al-haq, menjadikan kita itu yakin di atas apa yang telah kita ketahui itu adalah hak, bukan menjadi orang yang talawun, bukan menjadi orang yang gampang berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu sikap ke sikap yang lain, wala'iyadubillah. Ini bukan sikapnya ahlul ilmu, bukan sikapnya orang yang berpegang dengan ilmu yang dia miliki. Naam. Ikhwana fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu jami'a. InsyaAllah pada malam ini kita akan manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-41, bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, akhir dari ayat yang ke-22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada dalil yang terakhir yang disebutkan oleh muallif, yaitu asar dari tabi'in, dari Ibrahim An-Nakhai. Beliau membenci seseorang mengatakan a'udzu billah wa bika, dan beliau membolehkan mengucapkan a'udzu billah summa bika, disebabkan kalimat a'udzu billah wa bika dengan ataf huruf wawu mengandung makna menyamakan di dalam berlindung kepada Allah dan kepada selain Allah, dan dibolehkan mengucapkan a'udzu billah summa bika karena dengan ataf summa tidak mengandung makna menyamakan. Pada pertemuan yang sebelumnya juga telah kita membaca penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasannya isti'adah, yaitu minta perlindungan atau mana isti'adah adalah lari dari sesuatu yang ditakuti menuju yang bisa melindungi dirinya. Ini isti'adah, yaitu lari dari sesuatu yang dikhawatirkan atau ditakuti menuju yang bisa melindunginya. Isti'adah minta perlindungan, yaitu lari dari sesuatu yang ditakuti menuju yang bisa melindungi, ini boleh kepada selain Allah. Jadi dengan perkataan bolehnya mengucapkan a'udzu billah summa bika atau summa fulan, summa bi fulan, aku berlindung dengan Allah kemudian dengan fulan, ini menunjukkan bolehnya berlindung kepada selain Allah dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yang dimintai perlindungan ini adalah orangnya masih hidup. Yang kedua, hadir, ada orangnya di depannya, di sisinya, yang bisa menjaga dia dari sesuatu yang dikhawatirkan. Yang ketiga, memiliki kemampuan. Berarti berlindung dalam perkara yang makhluk mampu melindunginya. Ini syarat yang ketiga. Adapun minta perlindungan sesuatu yang dikhawatirkan, yang itu hanya Allah yang mampu, maka tidak boleh kepada selain Allah walaupun masih hidup. Dalam perkara yang adalah perkara yang hanya Allah yang berkuasa. Takut bencana umpamanya, takut gempa umpamanya, maka itu hanya Allah yang berkuasa, maka berlindung hanya kepada Allah karena siapapun tidak berkuasa untuk melindungi dari gempa umpamanya, dari bencana. Atau berlindung dari nar, dari api neraka, itu hanya Allah yang berkuasa. Maka tidak boleh kepada selain Allah walaupun masih hidup. hadir di depannya, berlindung kepada seseorang dari api neraka umpamanya. Adapun kepada orang yang mati atau benda mati, yang intinya mati-matilah, entah orang yang sudah mati atau benda mati seperti batu, pohon, pohon benda mati, benda hidup. Hah? Hidup tapi enggak mampu lindungi umpamanya. Ya. Nah ini pohon umpamanya. Maka tidak boleh, kecuali benda mati yang bisa melindungi, umpamanya tembok melindungi dari serangan musuh, umpamanya benteng. Maka itu boleh, karena memang secara fisik benteng mampu melindungi dari serangan musuh, umpamanya. Nah. Tapi minta kepada benteng melindung dari penyakit menular, umpamanya. Yang enggak mampu benteng dari penyakit menular, corona umpamanya. Nah ini perlu dirinci. Berlindung dengan masker boleh enggak? Apa dulu untuk apa? Apabila kemarin wabah corona, berlindung dengan masker dari wabah boleh, karena memang secara penelitian itu bisa melindungi. Tapi itu semua dengan takdir Allah. Maka pakai summa. Nah ini bisa melindungi makhluk Allah dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak bisa melindungi. Walaupun maskernya lapis 10. Tapi kalau Allah menakdirkan virusnya walaupun sudah tembus, ya tembus. Paham dong? Ini benteng. Berlindung dari benteng, dari serangan musuh. Ya tapi semuanya dengan takdir Allah. Allah yang berkuasa. Allah yang menjadikan itu bisa melindungi dan tidak Allah. Boleh saja dia berlindung dari benteng yang ke sana, ternyata perlunya dari sana terus kembali ke belakang, kena ininya, mati. Bisa juga. Bisa juga. Bisa, umpamanya melindung dari sana. Perlunya kena tembok ini mantul, langsung ke punggungnya yang berlindung. Kena mati. Karena Allah mengendaki seperti itu. Adapun kepada khusus orang mati, enggak boleh secara mutlak. Karena enggak bisa apa-apa. Dibedakan di sini benda mati dengan orang mati. Kalau orang mati enggak bisa melindungi. Sudah mati. Dia aja mandi aja dimandikan, iya kan? Ya, datang ke tempatnya dibawa, iya benda. Maka istilah kita itu hanya nunggu sholat dan disolati, itu aja kita. Ya, ada istilah kita ini hidup hanya nunggu sholat dan disolati saja. Kita sekarang nunggu sholat Isya setelah ini. Atau kita nunggu disolati orang lain, sudah. Tinggal itu aja kita hidup. Ya, Panda. Kalau sudah disolati, ya enggak bisa apa-apa sudah. Solat aja disolati. Andai kata tetap di rumah, yang di rumah bisa pergi semua. Ya enggak, kalau sudah mati. Ada orang pesan, nak kalau saya mati saya biar di kamar saja ya. Jangan dibawa ke kuburan, saya di kamar saja. Ini kamar, ini kamar saya, ini khusus untuk saya. Bisa anaknya enggak tinggal di rumah sudah. Ya bangga. Nah, itu manusia. Makanya disyariatkan dibawa ke kuburan. Di sana akan akan dimintai pertanggung, akan ditanya oleh malaikat. Anaknya yang menikmati hartanya, itulah kehidupan. Nangisnya anaknya itu bukan nangis ingat bapaknya lagi ditanya oleh malaikat, enggak. Nangisnya gajinya bapaknya berhenti karena mati. Iya Banda. Allah musta'an. Dunianya ditangisi oleh anaknya ketika meninggal. Bukan karena nangis, wah gimana bapak saya nanti di kuburan bisa jawab pertanyaan malaikat apa enggak ya. Waduh, bagaimana nanti di kuburan bahagia apa enggak? Jarang yang semacam itu. Yang ada, kenapa kamu menangis sih? Bapak menangis, gajinya berhenti. Dunia urusannya. Ditangisi karena dunianya berhenti. Allahu musta'an. Nah, apabila bersandar kepada orang mati, berharap kepada orang mati, takut kepada orang mati, maka ini termasuk menjadikan orang mati itu sebagai sesembahan. Ini yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Apalagi menggantungkan hatinya kepada orang mati dalam mendapatkan manfaat dan madarat. Ini keselamatan hidup di dunia dan Allah menggantungkan kepada orang yang sudah mati. Mari kita lanjutkan perkataan Syekh Abdurrahman Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, wal Quran yubayyinu dzalik, kata beliau. Dan Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi barang siapa yang berharap kepada orang yang sudah mati, takut kepada orang yang sudah mati, menggantungkan hidupnya kepada orang yang sudah mati, maka ini termasuk menjadikan sesembahan baginya. Al-Quran menjelaskan hal itu. Wa yunadi bi annahu yaj'aluhum alihah, dan Al-Qur'an menerangkan bahwasanya orang yang seperti itu berarti menjadikan orang mati sebagai alihah, sebagai sesembahan. Idza su'ila syai'an min dzalik, apabila dimintai sesuatu dari hal itu, datang kuburan minta keselamatan, minta kelapangan rezeki, minta agar jadi wakil rakyat atau jadi pemimpin. Kira rame-rame sekarang ini. Allah musta'an. Ini minta, udah mati. Nah ini, minta berkahnya, minta restu, mau nyalonkan jadi pemimpin. Nah ini umpamanya. Nah ini, ya ini. Allah musta'an. Dia meninggal. Orang yang sudah meninggal kita doai. Kita doakan, bukan doai ya. Kita doakan. Afwan. Kita doakan orang yang meninggal. Allahumma filil muslimin wal muslimat minal ahya'i wal amwat. Doakan. Rabbana fil lana wal ihwani ladzina sabaquna bil iman. Doakan. Itu disyariatkan kita mendoakan orang yang sudah meninggal. didoakan. Bukan berdoa kepadanya, dia sudah meninggal. Arahiba ilaihim ahadun biqauli au amali albatin au dhahir. Atau berharap kepada orang yang sudah meninggal dengan ucapannya atau perbuatannya, baik yang batin maupun yang zahir. Batin di hatinya dia berharap pada yang sudah meninggal, atau secara zahir memang datang bahwa terucap, ya fulan, berilah saya enam pertolongan umpamanya. Para sahabat, ketika Rasulullah SAW masih hidup, sebagian mereka minta didoakan kepada Rasulullah SAW. Boleh ketika masih hidup. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, doakan saya. Boleh. Tapi setelah Rasulullah SAW meninggal, tidak ada satupun sahabat yang datang ke kuburannya minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang ada sahabat adalah mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dipahami. Wa man tadabbara al-Qur'an wa ruziqa fahmuhu sara ala basiratin min dinihi. Barang siapa yang mau merenungi Al-Qur'an, nah ini, dan diberi pemahaman yang benar, maka dia akan di atas basirah di dalam beragama. Dari agamanya dia di atas ilmu, dia beragama. Ini pentingnya ilmu. Apabila seorang beragama dengan ilmu di atas basirah, dia akan kokoh insyaAllah. Tidak menjadi talawun dalam beragama, berwarna-warni. Ganti musim, ganti warna. Seperti bunglon, musim hijau-hijau. Musim kering, warnanya apa bunglon? Coklat. Dalam beragama enggak ada talawun, berwarna-warni. Nah, ini penting. Beda dengan berpolitik. Bisa berwarna-warni. Ya Bandar. Kemarin teman, sekarang lawan. Karena sudah beda baju. Alal musta'an. Beragama enggak seperti itu. Maka beragama dengan ilmu. Bukan dengan seperti itu cara beragama. Kemarin bersama fulan berteman, sekarang sesama alan berteman. Kemarin temannya fulan, sekarang musuhi fulan. Lah, dalam agama enggak seperti itu. Banyak perkataan salaf dan para ulama. Naam. Dan inilah keistimewaan manhaj salaf adalah as-sabat fid-din, kokoh dalam agama. Ini termasuk doa yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma inni as'aluka as-sabat fil amri wal azima ala rusy. Ya Allah, aku minta padamu ya Allah, kokoh dalam kebenaran dan semangat dalam ketaatan. Agama bukan untuk main-main. Agama bukan untuk sesuai dengan seleranya. Lagi senang, semangat. Lagi enggak senang, enggak semangat. Lah, agama enggak seperti itu. Agama adalah sabat wal istimror. Nam, dawam. Ini. Jangan berpolitik dalam beragama. Dan agama jangan dibawa untuk kepentingan politik. Nah. Nanti berwarna-warni, roba-robah. Jangan. Agamalah lillah mukhlishin al-huddin. Nah ini, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, dan dengan Allah, dengan pertolongan Allah mendapatkan taufik. Lalu beliau menyebutkan wal ilmu la yukhadu qasran. Ilmu didapat bukan dengan dipaksa. Ini para santri jangan merasa dipaksa di pondok. Nah, dipaksa sama musrif, dipaksa sama pengawas, dipaksa sama ustaz. Jangan. Enggak akan dapat ilmu kalau merasa dipaksa. Enggak akan dapat ilmu. Karena ilmu bukan dengan dipaksa. Nah, ini. Wa innama yukhadu bi asbabin. Sesungguhnya ilmu didapat dengan sebab-sebab, dengan jalan-jalan. Dengan sebab atau jalan. Zukira ba'duha, disebut sebagian sebab dapatnya ilmu. Fi qawlihi, pada perkataan seorang penyair. Ini disisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan syair ini dalam Ad-Diwan. Ahi la tanalal ilma illa bisittatin. Saunabbika min antafsiliha bibayani. Zakah wa zakatun wa hirsun wal wajtihadun wa bulghah wa irsadu ustadin wa tulu zamanin. Ya saudaraku, tidak akan lantana lala ilma, kamu tidak akan memperoleh ilmu, meraih ilmu, kata beliau ini. Yahi, kamu tidak akan meraih ilmu kecuali dengan enam. Yang saya akan ceritakan kepadamu dengan rinci. Nih. Dibayani dengan penjelasan yang rinci. Pertama, zakatun, dengan zakat, yaitu punya zaki. Siapa yang namanya zaki di sini? Ada namanya zaki? Ada? Apa namanya zaki? Ya, menggunakan pikiran lah, akal. Wahirs, semangat. Akalnya jalan dan semangat. Tapi zaki saja enggak cukup. Maka disilah zaki dan zaki. Kalau zaki itu di akal, pikiran, zaki itu di hati. Itu zaki, kesucian hati. Akalnya jalan, hatinya bersih. ibarat harddisk mutar akalnya. Kalau harddisknya enggak mutar ya hang. Ya. Akalnya bisa jalan. Istilahnya cerdas, tapi bukan berarti yang enggak cerdas enggak dapat ilmu ndak ya. Al-muhim punya akal lah, enggak idiot lah. Itu aja sudah. Jangan nanti simpulan, wah saya enggak cerdas, mending saya enggak belajar aja lah. Dan ini cuma sebab. Naam. Kecerdasan dari Allah. Naam. Semangat. Ya terkadang akal kurang, tapi semangatnya lebih, kadang-kadang lebih bisa meraih ilmu daripada yang cerdas tapi kurang semangat. Ini penting. Ada orang akalnya mungkin ya biasalah, standar, bahkan di bawah rata-rata, tapi dia semangat, bisa mendapatkan. Yang cerdas tidak semangat. Maka istilah ada kudroh, ada irodah. Nah, ini. Kalau cuma kemampuan saja, tidak ada kemauan, tidak akan mendapatkan. Ada kemauan, tidak ada kemampuan, ya sama saja. Maka dua ini penting. Kudroh dan irodah. Punya kemampuan untuk memahami, punya keinginan mempelajari ilmu. Nah, ini. Yang ketiga, al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Naam, menjada wajada. Betul enggak? Orang yang sungguh-sungguh insya Allah akan dapat. Mantakarroro. Apa itu maknanya? Mantakarroro, apa maknanya? Atau idza takarroro taqarroro, apa maknanya? antum coba. Apabila mengulang-ulangi akan kokoh ahsan. Ulang-ulangi kokoh. Takarroro idza takarroro taqarroro, kaf wa qaf. Idza, apabila dengan kaf akan muncul qaf. Idza takarroro taqarroro. Idza sabata nabata, apa maknanya? Ini para jenderal-jenderal ini coba jawab ini. Idza sabata nabata, apa itu? Kalau dia kokoh tetap, maka akan tumbuh. Maksudnya ada hasilnya. Tetap saja antum duduk taklim tetap, walaupun enggak paham tetap saja, insya Allah akan tumbuh nanti. Apalagi paham. Tapi taklim keluar, ya enggak tumbuh-tumbuh. Biji diambil, ditaruh, diambil, ditaruh, kapan tumbuhnya? Ya benda. Walaupun biji unggul sudah, paling mahal, taruh sore hari, pagi hari diambil lagi. Sore taruh lagi, ambil lagi. Ya enggak tumbuh karena enggak sabata. Mansaro wasola, apa maknanya? Kalau orang berjalan ya akan sampai. Nah ini semakna kurang lebih. Kalau jalan sampai, walaupun pelan-pelan, tapi jalan sampai. Yang ingin ngebut tapi enggak jalan, cuma ingin saja, yang enggak sampai. Ya sudah kamu jalan dulu lah, saya nanti kan enggak akan ngebut saya nanti. Nanti saya tak ngopi dulu. Kamu jalan dulu, saya jalan dulu. Motor saya itu baru nanti, saya ngebut nanti. Tapi enggak jalan-jalan, ya enggak akan sampai. cuma nanti-nanti. Ya bangga? Ini istihad. Wal bulho, ada bekal. Enam. Wa irsyadu ustadin, dan ada bimbingan ustad. Cerdas, semangat, bersungguh-sungguh, punya bekal. Enggak ada yang bimbing. Dapat ilmu enggak? Nah ini, ilmu agama bukan dengan otodidak ya. Maka banyak, ya walaupun enggak mutlak, tapi ya tentunya ada bimbingannya. Dan terakhir, waktu lu zaman, waktu yang panjang. Nah ini, waktunya panjang. Ini kalau dijelaskan ya panjang. Enam. Wa adham. Ini. Min hadhihi sittah. Dan yang lebih besar dari enam ini. Masih ada yang lebih besar dari enam ini. Ini hanya sebab. Maka sebagian ulama, namanya sebab bisa mengakibatkan, bisa tidak. Enam. Maka enam ini sebab. Tapi ingat, ada yang menciptakan sebab itu Allah. Enam. Dan sebab ini jangan dianggap kalau orang terpenuhi sebab ini pasti akan dapat. Lah. Enam. Maka adamu min hadhihi sittah man razaqahullah al-fahma wal-hifdha. Yang paling besar dari sebab ini adalah apabila Allah memberi rezeki padanya pemahaman dan hafalan. Itu nikmat yang paling besar. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sihatul faham adalah nikmat yang sangat besar. Enam. Beliau mengatakan sihatul fahmi, sihatul fahmi wa husnul qasdi min adami ni'amillah allati an'ama biha ala abdihi. Pemahaman yang benar dan niat yang bagus, yang lurus. Ini nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Bal, kata beliau, ma'u'tiya ba'dal Islam afdal wala ajal minhuma. Bahkan tidak ada yang lebih besar, yang paling afdal diberikan setelah Islam dari dua hal ini. Sihatul fahmi dan husnun niyyah. Nah ini penting, ini dua orang, dua hal ini. Bagi penuntut ilmu, berusaha untuk memiliki pemahaman yang benar dan niatnya juga bagus. Kadang-kadang pemahamannya benar, niatnya sayyi juga jadi tidak bagus. Punya niat yang tidak baik. Pemahamannya benar, bagus pemahamannya. Allah beri kecerdasan, semangat thalabul ilm, sungguh-sungguh thalabul ilmu. Diberi pemahaman yang benar, akan tapi walayadu billah sayyi'un niyyah. Punya niat yang enggak baik, kerusakan yang ada padanya, memadorotkan. Ini. Punya husni niyyah, niat yang baik, tapi enggak punya pemahaman yang benar, juga tidak akan mendapatkan ilmu yang benar, yang baik. Wa ataba nafsahu fi tahsilihi, dan mau bersusah payah, bercapek-capek dalam mendapatkan ilmu. Allah beri dia semangat sampai enggak kenal lelah untuk mendapatkan ilmu. Ini pemberian dari Allah. Maka kalau kita lihat berbagai para ulama, para imam, mereka bercapek-capek dalam menuntut ilmu. Enggak bisa. Maka sebagian ulama mengatakan, la yunalu ilmu bi rahatil badan. Tidak akan didapat ilmu dengan santai-santai. Nah ini. Maka kenikmatan dari Allah apabila seorang ditakdir oleh Allah untuk bercapek-capek dalam ilmu. Maksudnya apa? Waktunya untuk ilmu. Siang malam untuk ilmu. Nah ini lihat dari kisah para salaf. Bagaimana kisahnya Imam Syafi'i ketika bertamu di rumahnya Imam Ahmad. Semalaman beliau enggak tidur karena mendapatkan faedah ilmu dari satu hadis. Naam. Dan para ulama mereka mau bercapek-capek untuk ilmu. Jadi ilmu bukan dengan santai-santai, dengan enak-enak. Nah, bukan. Nah ini. Wa huwal muwaffiq liman syaa min ibadah min ibadihi, dialah Allah yang memberi taufik kepada siapa yang menghendaki dari hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hambanya yang diberi taufik untuk semangat dalam menuntut ilmu dan diberi pemahaman yang benar, diluruskan niatnya. Afwan, agak panjang karena tanggung bola. Agak tanggung kalau dihentikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.